Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin, hadirin kaum muslimin, segenap saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah, salat adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai rukun Islam yang kedua, maka salat menjadi tolak ukur dari amalan-amalan ibadah yang lainnya. Ibadah yang lainnya diukur melalui salat baik dan tidaknya. Jika baik salatnya, maka baiklah amalan ibadah yang lainnya. Dan sebaliknya, jika tidak benar, tidak baik salatnya, akan menjadi faktor yang besar untuk mempengaruhi dari amalan ibadah yang lainnya. Maka oleh karena itu, salat haruslah ditunaikan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baik dari sisi syarat-syaratnya, baik dari sisi rukun-rukunnya dan juga wajib-wajibnya, dan demikian pula sunnah-sunnahnya yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahui masing-masingnya. Karena itu ilmu yang diwajibkan, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah untuk mengetahuinya sebelum dia mengetahui perkara-perkara hukum dari ibadah lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah sampaikan sabdanya, "Sallu kama raaitumuni usalli." Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah menyatakan, kata Nabi, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Tidak ada tata cara ibadah yang bisa ditempuh untuk bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali melalui mengikuti apa yang telah dibimbing oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan untuk melakukan salat, maka ketahuilah salat yang paling sempurna adalah salat yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, wajib-wajibnya, demikian pula sunnah-sunnahnya, maka bagi umatnya berkewajiban untuk mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, termasuk bagian dari salat adalah kita mengetahui hukum meluruskan saf-saf di dalam barisan salat berjamaah. Maka ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam setiap beliau akan memulai salat berjamaah, maka beliau menghadap kepada para makmum, yakni para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, sambil beliau menyatakan aqimus sufuf. Diulang beliau sampai 3 kali, aqimus sufuf, aqimus sufuf, aqimus sufuf. Kata Nabi, luruskan, tegakkan oleh kalian saf-saf kalian, tegakkan oleh kalian saf-saf kalian. Beliau tegaskan sampai 3 kali, menunjukkan sangat kuatnya perintah beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kemudian beliau menyatakan, wallahi latuqimunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Sungguh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian meluruskan saf-saf kalian, atau jika kalian tidak mau melakukannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan hati-hati kalian. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini kita cermati beberapa masalah. Masalah yang pertama, yakni meluruskan saf adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Secara kaidah ilmu usulul fiqh menunjukkan bahwa tatkala beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya, apalagi dalam bentuk perintah, maka hukumnya adalah wajib untuk ditaati. Menunjukkan lebih-lebih lagi, dikuatkan lagi dengan kata perintah yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah azza wa jalla sebutkan dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang sudah disampaikan, diajarkan oleh Rasul kepada kalian, maka laksanakanlah, lakukanlah, dan apa yang telah dilarang oleh beliau, maka jauhilah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melalui hadis tadi kita ketahui adanya perintah, adanya ancaman yang keras dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang tidak mau meluruskan dan merapatkan safnya. Ditunjukkan bahwa hukum meluruskan saf adalah wajib. Sehingga Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala menyatakan bahwa meluruskan saf adalah kewajiban bagi setiap orang-orang yang salat berjamaah. Maka bagi siapa yang tidak meluruskannya, maka dia terkena dosa atas apa yang diperbuatnya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setiap perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di sana adanya maslahah, adanya hikmah. Apa yang diwajibkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Di antara sekian hikmah yang bisa kita ambil dari satu amalan meluruskan barisan saf di dalam salat, ketahuilah bahwa dengan meluruskannya adalah bagian dari mendirikan dan menyempurnakan salat. Maka tatkala kita memperhatikan ayat Al-Quran, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan salat kepada kaum muslimin kecuali dengan menggunakan kata aqimus salat. Aqimus salat, aqimus salat. Sekian banyak ayat Al-Quran kita dengar dan kita baca demikian. Makna aqimus salat adalah tegakkanlah, dirikanlah. Bukan sekedar melaksanakan atau melakukannya, tetapi sengaja Allah pilih dengan bahasa aqimus salat, tegakkan oleh kalian salat. Maka termasuk dari bagian menegakkan salat dan adalah meluruskan saf di dalam barisan salatnya. Diketahui melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau akan memulai salat mengimami dari para jamaah, sawu shufufakum fa inna tasfiyatas shufuf min iqamatis salah. Beliau katakan min iqamatis salah, luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf termasuk bagian dari mendirikan salat. Di dalam riwayat yang lain melalui sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sawu shufufakum fa inna tasfiyatas shufuf min tamamis salah, min tamamis salah, luruskan saf kalian karena lurusnya saf termasuk kesempurnaan dari salat. Segenap saudaraku kaum muslimin, hadirin jamaah Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga dengan itu meluruskan saf bentuk penerapan dari mendirikan salat sekaligus sebagai bentuk penyempurna salat. Artinya siapa yang tidak meluruskan saf, maka dia belum mendirikan salat yang dituntut. Maka dia belum menyempurnakan salat sebagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dengan meluruskan saf, menguatkan ukhuwah, menguatkan persaudaraan, persatuan di antara kaum muslimin. Maka meluruskan salat adalah saling menempelkan kaki dengan kaki, bahu dengan bahu, merupakan bukti terjalinnya ukhuwah di antara kaum muslimin. Diibaratkan sebagai suatu bangunan, antara bangunan yang satu dengan yang lainnya saling terkait, saling menguatkannya. Itu digambarkan dari realita yang setiap hari kita amalkan satu ibadah yang wajib, yakni salat berjamaah. Kalau sekiranya dalam salat berjamaah saja yang merupakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mereka masih merasa risih, mereka masih merasa enggan untuk merapatkan kaki-kaki mereka dan bahu-bahu mereka dengan saudaranya yang ada di samping kanan maupun kirinya, lalu bagaimana mereka bila di luar ibadah salat berjamaah? Maka sangat berpengaruh maunya tunduknya kita dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui satu amalan ini, meluruskan, merapatkan saf dengan cara tadi, berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah suatu hikmah yang sangat agung dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang ketiga, bahwa merapatkan saf menutup celah bagi syaitan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya, aqimus shufuf wa hadu bainal manakib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadharu furujatin lisyaitan وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ. Nabi menasihatkan, Nabi mengajak kepada kebaikan umatnya, luruskanlah saf-saf kalian, sejajarkan antara bahu-bahu kalian, tutuplah celah-celah yang kosong, bersikap lunaklah terhadap tangan saudara-saudara kalian, dan jangan kalian meninggalkan sedikit pun celah-celah bagi syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambungnya, dan barang siapa yang memutusnya, maka Allah akan memutusnya pula. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita selalu mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak terkecuali dalam meluruskan dan merapatkan saf di dalam barisan salat berjamaah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dam fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, menjauhi setiap apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Salah satu bentuk menjalankan perintah adalah kita mendirikan salat dengan sebaik-baiknya, dengan cara pula merapatkan dan meluruskan saf. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka kewajiban bagi imam agar senantiasa memperhatikan saf-saf bagi makmumnya. Oleh karena itu, selalu dan selalu tidak lupa imam selalu mengucapkan, menyampaikan, sawwu shufufakum, luruskan saf-saf kalian. Tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya, sebagai kasih sayang kepada segenap kaum muslimin, untuk bisa merespon, mengamalkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Disebutkan dalam hadis yang sahih bahwa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf-saf kami para sahabat, sampai-sampai beliau dalam meluruskan bagaikan lurusnya anak panah, lidi ataupun kayu yang tipis sebagai busur anak panah, demikian lurusnya. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada para sahabat tuntutan di dalam meluruskan dan merapatkan saf barisan salat. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, beliau katakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan melaksanakan salat, beliau memasuki saf dari satu sisi ke sisi lainnya sambil meratakan dada-dada dan bahu-bahu kami. Sebelum takbiratul ihram, beliau keliling ke lorong-lorong saf yang ada. Terlihat ketika ada sahabat dadanya menonjol di antara lainnya, beliau tegur, beliau luruskan. Terlihat kakinya menonjol atau ke belakang, beliau luruskan. Jangan bengkok, jangan ke depan, jangan ke belakang, luruskan saf-saf kalian. Kasih sayang beliau sallallahu alaihi wasallam, maka beliau katakan, janganlah kalian berselisih sehingga hati-hati kalian pun akan berselisih. Maka demikian pula para khulafaur rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in, sangat perhatiannya dalam masalah ini, sampai-sampai mereka mengutus beberapa wakil untuk meluruskan dan merapatkan saf, meminta bantuan kepada lainnya yang ada di belakang, tolong dibantu. Lihatlah di samping kiri kanan, di depan dan di belakang, jika ada yang belum lurus, tolong dibantu untuk meluruskannya. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga mereka tidak akan memulai salat hingga wakil-wakil mereka semua memberitahukan bahwa saf memang telah lurus. Maka bagaimana cara meluruskan saf sebagaimana yang dituntut? Yang pertama, melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan bahwa beliau ajarkan memenuhi saf yang paling depan terlebih dahulu dan merapatkannya. Hadis berikutnya juga menyebutkan bahwa luruskan saf-saf kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian dari belakang punggung kalian. Beliau walaupun menghadap sebagai imam, maka beliau diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana yang berada di belakang beliau. Hadis berikutnya menyebutkan diperintahkannya untuk mensejajarkan bahu-bahu kalian, tutuplah celah-celah yang kosong, lunaklah terhadap saudara-saudara kalian. Demikian riwayat-riwayat yang ada. Maka dari situ kita simpulkan bahwa meluruskan saf yang pertama dengan cara memenuhi saf pertama sampai penuh dan rapat. Tidak boleh membuat saf kedua kecuali setelah saf yang pertama telah penuh. Yang kedua, membuat saf menjadi lurus, tidak maju dan tidak pula mundur, melainkan satu demi lain saling memperhatikan, tumit-tumitnya telah lurus sehingga luluslah barisan mereka. Yang ketiga, menutup celah yang kosong dengan menempelkan bahu dengan bahu, mata kaki sampai dengan mata kaki dianjurkan untuk menempelkannya, sehingga tidak boleh merenggangkan kedua mata kaki lebih lebar dibandingkan bahunya. Maka itu akan menyebabkan kerenggangan celah antara bahu saudaranya dengan bahu saudaranya. Yang keempat adalah bersikap lunak terhadap saudaranya. Disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, bersikap lunaklah dengan tangan-tangan saudara kalian. Artinya dalam berjabat tangan tidak boleh merempas, tidak boleh menekan, tetapi dengan cara yang sedang. Apabila datang seorang-seorang kalian menuju saf dan memasukinya, maka sepantasnya setiap kalian melunakkan bahunya, berusaha memberikan kesempatan untuk dia bisa masuk, sehingga dia bisa masuk di dalam barisan salat yang di sana padanya celah yang kosong. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, keutamaan di dalam merapatkan saf akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, akan mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, langkah orang yang mengisi kekosongan saf kemudian menutupinya, maka akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang besar. Itulah apa yang bisa kita bahas pada kesempatan siang hari ini, pada khutbah Jum'ah, pada pertemuan Jum'ah di siang hari ini, yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita bisa dapatkan Allah Jalla wa ala berkenan untuk jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqimish shalah.